استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبول وتمام كل سهوله مامور الى حضره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارواح اهل بيته الكرام والصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين الى يوم الدين خصوصا الى سيدنا الحسن البصري وسيدنا دنيا البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السمن المدني ثم الى روحي مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجالي والشاهد محمد كشف الأنوار وجي إسماعيل البنجالي الأرواح الحبيب علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العطاس باعلاوي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا أجمعين ومن له حق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا حجي جعفر بن عبد الله أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتقشرهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنة الظاهرية والروحانية والباطنية هو طول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وسلامة وأن الله تعالى الكريم لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم بفضل وكرامه جنات الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لا كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ومما وليكن من شأنك ومما يعتني به جنانك وتعمل فيه أركانك وتقصده بكليات إنسانك وتعض عليه بنواجذ أسنانك وتملأ به الزوايا ومكانك وتجد به بغاية إمكانك طالب العلم الشريف. Sambungan lagi dari wasiat Habib Ali bin Abdullah Al-Atas. Dan hendaklah pekerjaan engkau dan sesuatu yang memperhatikan akan dia oleh hati dan pikiran engkau serta mengerja pada sesuatu itu oleh anggota engkau dan menghendaki engkau akan sesuatu itu dengan seluruh badan engkau dan menggigit atas sesuatu itu engkau dengan gigi-gigi engkau dan memenuhi dengan sesuatu itu engkau akan buncu-buncu rumah engkau dan bersungguh-sungguh engkau padanya dengan sehabis-habis kekuasaan engkau. Sesuatu itu adalah menuntut ilmu agama yang paling mulia itu. Jadi ini nasihat sidin, wasiat sidin supaya pekerjaan kita dan yang kita perhatikan dan yang kita perkuat dan kita hibaki rumah kita, yaitu dengan menuntut ilmu agama yang sangat mulia itu. Di sini beliau menyatakan bahwa menuntut ilmu ini bukan pekerjaan yang enteng. Ini karena ilmu ini paling mulia. Kita ambil kata-kata daripada jawaban Sayyidina Ali terhadap orang yang datang menanyakan kepada beliau masalah antara harta dengan ilmu. Pertanyaannya, ilmu dengan harta mana yang lebih utama? Jawaban Sayyidina Ali, 10 kali orang itu bertanya dengan 10 orang, maka jawaban sama, yaitu bermula ilmu lebih utama daripada harta. Di sini menunjukkan bahwasanya orang alim lebih daripada orang suci. Tetapi ilmu bukan dicapai dengan mudah. Harus hati kita, anggota kita, seluruh badan, dan seakan-akan ilmu itu kawa diikut lawan gigi. Jadi jangan maikut yang lain. Dan rumah harus banyak bisi kitab agama. Qasidan bidzalika wajhallahil karim. Tapi hal keadaan engkau menuntut dengan ilmu itu tadi akan ridhonya Allah yang sangat mulia. Jadi kalau ilmu itu mulia, Allah lebih mulia, maka menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah. Nomor dua, niatnya wattafaqquha fi dinillah, hendak mengetahui agamanya Allah. Pertama, semata-mata karena Allah. Yang kedua, niatnya memaham agama Allah, supaya paham. Ya ka air mutlak, itu bujur-bujur mengerti. Jadi kada tersalah lagi. Seperti istinja, supaya mengerti, jadi jangan tersalah. Seperti mandi wajib dan seperti wudu dan lain-lainnya. Niat semata-mata karena Allah dan memahami agama Allah, supaya jangan salah. La ligharadin akhar, jangan sekali-kali niat engkau menuntut ilmu ini tujuan yang lain. Minal hududil faniyah, daripada pendapatan nang cagar hancur ini. Jangan ada tujuan dunia. Wal maqasidid daniyati, dan maksud-maksud yang hina. Ya dunia ya. Nah, di sini niat kita menunjukkan pekerjaan kita. Pekerjaan menunjukkan niat kita. Kalau orang betul menuntut ilmu itu karena Allah dan hendak memahami akan agama Allah, niscaya sesudah ia menuntut ilmu faham, lalu ia mengamalkan semata-mata karena Allah. Tidak ada menghendaki gaji dan tidak ada menghendaki kedudukan sampai habis umur. Itu bedanya orang yang menuntut ilmu karena Allah dengan orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. sesudah dia alim nantinya apa kerjanya, meneruskan ilmu kah atau ada campuran lain. Ini supaya kita sama-sama memeriksa diri, karena kita masih diberi Tuhan umur untuk memperbaiki diri kita yang masih banyak rusak. Fa innal ulama'a waratsatul anbiya. Dari karena aku menyuruh karena Allah, jangan menghendaki keduniaan. Ulama itu orang yang berhasil menuntut ilmu, alim itu adalah derajatnya pangwaris dari segala nabi-nabi. Jadi ulama-ulama itu pangwaris segala nabi. Karena nabi-nabi itu alim berataan. Jadi pangwarisnya adalah ulama. Nah, oleh sebab itu masing-masing ada nang ulama mewaris Nabi Isa, maka kerjaannya seperti Nabi Isa. Halnya ada seperti Nabi Musa, itu ngarunya di bawah kodam Nabi Isa dan di bawah kodam Nabi Musa, dan ada lagi nang di bawah kodam nabi-nabi nang lain. Tapi nang paling sempurna di bawah kodamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang-orang yang ulama warasatul anbiya dan nabinya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu diatur ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diatur sesudah dia mengaji ma'rifat yang pertama, yaitu mengenal akan Allah dengan jalan tauhid, kemudian dia mengenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan jalan nur. Kemudian yang diamalkannya siang dan malam adalah thoriq musyahadah Nur Muhammad, sampai kepada maqam terbuka hijab maknawi, yaitu tidak terlindung lagi dari Rasulullah SAW sekejap mata pun. Maka itulah yang disebut orang yang mewaris Rasulullah SAW. Kama warada, sebagaimana ada hadisnya itu. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala mengenai kemuliaan orang alim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah ay bayyana li khalqihi bid dalaili wal ayat annahu hal wa syahid. La ilaha la ma'budu bihaqqin fil wujud illa huwa, ya'ni Allah. Syahidallah, menyatakan oleh Allah kepada makhluknya melewat segala dalil-dalil dan ayat-ayat. Jadi dalil-dalil yaitu alam semesta. Ini Tuhan menyatakan dirinya kepada makhluk. Jadi barang siapa sudah tahu makna syahidah, yaitu bayyana li khalqihi bidalaili wal ayat, maka setiap yang dilihat dan didengar dan dicium dan dirasa dan dipakai, dimakan, diminum, semuanya itu adalah wasilah kita untuk mengenal Tuhan, perantara kita untuk mengenal Allah. Nyata Allah Ta'ala itu di mata kita, karena yang kita lihat ini dalil bagi Allah tadi, menunjuk kepada Allah tadi. Demikianlah yang didengar dan lain-lain tadi. Yang kedua, Allah menyatakan kepada makhluknya akan dirinya dengan ayat-ayatnya. Jadi satu huruf daripada Al-Quran itu menyatakan akan Allah Subhanahu wa taala, baik bentuk hurufnya maupun baris hurufnya, maupun arti hurufnya, maksudnya terjemah atau makna daripada huruf itu. Semua itu adalah Allah menyatakan dirinya dengan perantara itu-itu tadi. Jadi syahidallah ay bayyana li khalqihi annahu la ilaha illahu. Allah sudah menyatakan kepada makhluk. Nang dinyatakannya itu unda Tuhan. Di mana Tuhan menyatakan itu? Yaitu bidalail wal ayat. Di dalil-dalilnya ini disitulah nampaknya Allah. Dan di ayat-ayatnya. Ini bagi orang yang paham makna syahidah. Kalau orang kada mengerti makna syahidah ini bayana, inya mencari lawan Tuhan. Kalau orang udah tahu syahidah kan dicari lagi. Nang dilihatkan mata, udah menunjuk ke Allah. Nang ditelinga menunjuk ke Allah, semuanya. Nang dimuntung menunjuk ke Allah, ya kan bacaan dimuntung. Ya kan baca Fatihah kah, ya kan baca doa iftitah kah, atau takbiratul ihram kah, intiqal kah, tahiyat kah. Kemudian yang anu pekerjaan pulang ruku itidal, itu semuanya dalil-dalil nang Allah mantabiyin kepada kita bahwa sidinlah Tuhan. Jadi kada terdinding lagi Allah Ta'ala. Bagi orang nang udah diberi paham oleh Allah makna syahidah. Jelas Allah Ta'ala. Nomor dua, wal malaikat, yakni syahidu bil iqrar bidzalik. Segala malaikat menyatakan yang demikian. Segala malaikat menyatakan yang demikian. Menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Macam apa tuh malaikat menyatakan bil iqrar, dengan mengatakan. Jadi perkataan malaikat dan perbuatan malaikat, ini ada iqrar bil lisan, ada iqrar bil ahwal. Itu menunjukkan bahwa memang yang disembah sebenarnya adalah Allah. Malaikat itu katanya pekerjaannya tidak ada lain daripada mengubudiahkan, menghambakan diri kepada Allah. Jadi jelas bahwa malaikat itu mengikrarkan dengan lisanul hal wal maqal bahwa yang disembah sebenarnya adalah Allah. Ini nomor dua malaikat. Kemudian nomor tiga, wa ulul ilmi. Tafsirnya ulul ilmi minal anbiya'i wal mu'minina. Syahidu bil i'tiqadi wal lafzi. Ulul ilmi, semua orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Menyaksikan. Tafsirnya ulul ilmi minal anbiya, semua nabi-nabi. Ini nang nomor tiga nih. Wal mu'minin, semua orang nang beriman. Menyaksikan. Syahidu, mereka menyaksikan bil i'tiqad, dengan meyakinkan. Jadi ulul ilmi minal anbiya wal mu'minin. Nabi-nabi dan orang yang beriman, bukan nabi. Ini menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Bil i'tiqad, dengan keyakinan hati. Wal lafzi, dengan ikrar lidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ujar semua nabi. Ujar semua orang beriman. Kenapa jadi nabi-nabi lawan orang beriman tadi? Meyakinkan bahwasanya nang dilihat lawan mata ini dalil Allah. Nang didengar oleh telinga dalil Allah. Huruf-huruf Quran itu dalil Allah. Kenapa? karena mereka itu mengetikatkan yang demikian. Mereka itu percaya bulat yang demikian. Nang kedua, mereka itu mengata dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengetikatkan dan aku menyatakan dengan lidah bahwa aku menyaksikan dengan mata dengan telinga bahwa memang Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Syahidnya di sini mengenai derajat pangkat orang nang alim, yaitu nomor 3 sesudah malaikat dan Allah. Allah nomor 1, nomor 2 malaikat, nomor 3 orang alim. Urang sugih kadada tertulis. Urang jadi raja, maaf jalah. Kada tertulis. Nang tertulis wa ulul ilmi. Bukan wa ulul duiti, wa ulul pangkati. Tidak ada. Oleh sebab itu, utama ilmu agama dari harta dan pangkat. Nah, sidin bawa siat kawan kita, jadikanlah diri engkau orang nang hipak dada lawan utak awak melaksanakan menuntut nang afdal tadi supaya menjadi orang alim. Terserah saja, maukah jadi orang alim kata-kata. Kadinya orang alim itu nang besurban, begamis baju batas pehgana, betunduk kajak kurimit-kurimit muntung kada. Kada urang alim itu urang nang kena ada alimnya. Ada kena sesudah yang tayangan yang lewat ini. Wa qala ta'ala, firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i min tujuhkan berusuk, bacaannya yarfa'i juga, asalnya yarfa' karena inya dibarisi qa'idah nahu as-sakinu idza hurrika hurrika bil kasri. Huruf nang mati urang nang mati pabilanya dibari dua baris maka tandanya si mati di bawah. Ujar jua lah, tanda urang mati itu kan di bawah tanah. Ya kata. Jadi tandanya orang yang mati nafsu amarahnya, maka inya mendudukkan dirinya di bawah dari siapapun, yaitu tawadhu. Segol orang ini, maka gol nang anak. Jadi lamun masih lagi baris di atas, baik dhammah maupun fathah, balon mati lagi telah nafsu amarahnya. Kalau bujur-bujur mati mesti barisnya di bawah. Li'anna sakina idza hurrika hurrika bil kasri. Kenapa jadi yarfa jazam? Kenapa? Karena itu jawab bagi PL amar nang dahulu daripadanya. Kalau kada khilaf menurut hafalan ayat ini di dalam surah Mujadalah. Bunyinya awal ayat insyaallah lamun kada salah dari hafalan. Karena ini utak ulun nenek kurang guring nih. Jadi apabila kurang guring tuh panas. Apabila panas tuh jadi isyaratnya itu kan kada tapi bujur. Jadi pengajian hari ini ya anggaplah mengaji lawan orang yang terganggu saraf. Maksud ulun tuh hati-hati nang mengaji ini, masalah guring itu jangan kurang dari 6 jam. Kena pian bapander salah-salah. atau bertindak salah-salah terbulik-bulik karena sarap terganggu. Jadi kalau pian itu kurang guring, baba janganlah, jangan. Kena lamunnya kurang guring, lalu pian ketawa serongan, nang disalahkan orang ulun kena. Si Ijai malah jadi ketinggian, si Ijai memberi amalan keharatan. Habis gilaan orang kagetan, pian yang kurang guring. Sudah sampaikanlah, dan jangan bersakit hatilah. Kena mun pian sakit hati, pian berarti kada rito lawan takdir, pian kada syukur lawan nikmat Tuhan nang kansing kawa dihitungan banyaknya ini. Nah itu, karena mun sakit hati kena pian sarat terganggu, kena mun jaga gilaan, ulun nang dibadakan ulang kesalahan melajari. Padahal di sini kada ada melajar ulang kegilaan, kada ada. Dalam Quran kalau kada hilap hafalan maka ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman aja. Umat. Rupanya ada orang kada beriman telah. Nah siapa? Munafik. Kafir. Ini kada dipandang dari Tuhan kada. Ini suruh berjauhan aja nih. Nang disuruh Tuhan dangari, hai orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila perintah kepada kamu tafassahu fil majalis, ayyatasya tafassaha kullu rajulin fi majlisih. Idza qila lakum tafassahu ay liyatafassaha kullu rajulin fil majalis ay majalisi haqqin wa khairin fafassahu ay fa'awsi'an. Apabila kamu duduk di majlis nang bagus, macam apa aturan? Liyatafassaha, hendaklah kamu jangan bersasak-sasakan. Kenapa tertawaan? Jadi jangan berdesak-desakan duduk. Di musalla tuna kaya guru usuk, lawan guru masdar kada kasasakan. Nah, jadi di majelis itu kada boleh bersasak-sasakan. Ya kan di waktu maulid jangan bersasak-sasakan, burdah jangan bersasakan, sumbahyang jangan bersasakan. Nang disuruh ini sekira senang duduk, nang ini senang, nang ini senang, ini senang. Jadi ngarannya majelis senang. Itu perintah. Allah memerintah kayak itu. Jadi jangan bersasak-sasakan. Ingatkah? Lamun seruanan di rumah jangan bersasak-sasakan. Lamunnya sasak menyebelah pulang rumah yang di sebelah. Munnya sasak juga tersebuahnya pulang. Pokoknya jangan bersasak-sasakan. Ini duduklah. Burusok duduklah, jangan bersasak-sasakan. Nyada juga nang perlu sasak. Burusok paham tulun dulu anang. Sebuting sudah dapat ilmu perintah Allah. Di majelis-majelis yang baik. Lamun majelis yang jahat, itu kada disuruh lalu. Kalau kena memaham, mun majelis yang jahat di diskotek boleh saja bersasak-sasakan, senggol-senggolan. Kada boleh. Kada ini majelis yang baik. Jadi idza qila lakum tafassahu fil majalis ai idza qila lakum liyatafassaha kullu rajulin fi majalisil khairi wal haqq fafsahu fa'awsi'u. Sudahkah mencatat? Ini tafsir, bukan terjemah. apabila perintah Allah di mana majelis nang baik, kada boleh basasak-sasakan. Satu. Nah, siapa nang melaksanakan perintah ini? Duduk di tempat nang baik, dia lega. Apa jawabnya? Yafsahillahu lakum. Ayyuwasihillahu lakumul jannah. Niscaya Allah meluaskan bagi kamu nang maasi tadi dalam surga. Dapat surga nang luas. Jadi lamunnya nang di sini katujuh besasak-sasakan waktu baca maulud ilega. Limbahnya hasrat. Uma. Sasak. Bak duduk tu asraka. Banyak tuntung rajin yang tukang bawa tu membawa apa ya? Napa yang rajin dibawanya mintu tak? Kun syafi ya habibi yaum hasyrin wajtima. يوم حشر واجتماع duduk kada lo nah banyak banar nang tadiri kada kada duduk lagi apa nang di luar menaikkan nah itu ngarannya salat juan sudahlah juan sudah ni sampai sudah ni bacaannya kayaknya juan sudah jangan membahas sesatan jangan. Kalau amalakan nang itu yuwassi'illahu lakumul jannah. Itu makna yafsahillahu lakum. Yuwassi'illahu lakumul jannah. Niscaya Allah meluaskan untuk kamu nang katujuh duduk di majelis baik. Ba kada basasakan tadi. Surga luas kena orang itu. Artinya pertama masuk surga, yang kedua luas di surga. Nyaman pula. Nah, jangan kamar pian nang gasan aja tamunnya luas nyaman. Iya kah? Nah, lamun surga luas kubur pang di bari tuan luas gua kuburnya. Nah, kan di sini yuwassi'illah lakumul jannah. Mun sudah surga itu nah tedudi pada kubur, tentu kuburnya luas juga. Tu balalah pengurusan tah. Kemudian sambungan ayat tadi wa idza qila lakum insyuzu fansyuzu. Nah, apabila dikata orang kepada kamu unsuzu inhabu ila majalisi kulli khairin wa haq fansuzu faqumu laha wa la taqsuru. Apabila perintah kepada kamu bangun dari baduduk berdirian menuju majelis-majelis nang bagus. Macam apa? Apabila perintah, berdirian semuanya nyawa tujuh datangi majelis nang bagus. Fansuzu aifakumu laha wala taqsu. Maka kamu langsung melaksanakannya. Jangan kadudian. Kada ada kalau nang kadudian datang hari ini. Kada ada kalau. Kada gampang jam 2 sudah ada nang datang. Ranai duduk sambil merokok sih din. Suanang mana kah kada tahu. Oh itu. Jadi wala tak suruh jangan kadudian. Nah jadi kalau ke masjid hari Jumat mintu jua. Apabila sudah orang adzan, dah. Ayo dah datang ke sana. Jangan sudah hatibnya hendak turun, hanyar datang. jangan wala taksu, jangan kadudian, jangan taksir. Kadudian aja udah kada buli, apalagi unda ba ojor raja ujian, unda ba ojor raja ujian. Nah, lalu jawabnya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Niscaya meninggikan oleh Allah. Siapa yang meninggikan? Nang oleh tadi itu meninggikan. Niscaya meninggikan oleh Allah. Allah nang meninggikan. Bukan apa aja jadi dibuli kita. Supaya pian jangan mahiri kena lawan orang yang akan datang. Sebab orang ini orang yang diangkat Allah. Apabila Allah mengangkat jangan dihiri. Itu bang nang cagar diunting. Sebab ini angkatan Allah. Nya kalau ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan yang orang mendulang, ada angkatan Allah Ta'ala. Nah ini Tuhan yang mengangkatnya. Yarfa'illahu. Allah mengangkat. Alladzina amanu minkum. Orang-orang yang percaya, mereka itu dari kamu. Dari kamu nang mana? Nang disuruh di atas. Nang disuruh di atas. Nah, kan disuruh di atas tadi pertama mendatangi majelis nang baik. Kemudian duduk di situ teratur. Jangan bersasak-sasak. Naik-naik. Orang-orang yang melaksanakan perintah itu kan beriman. Nah, orang itu adalah ditinggikan Allah pangkatnya, derajatnya. Jadi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Tafsirnya, bita'atihim li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihim min majalisihim ila majalisi kulli khairin wa haqqin wa tawsi'atihim li ikhwanihim fi tilkal majalis. Itu tafsir. Jadi karena mereka itu taat kepada Allah dan Rasul yang menyuruh supaya datang ke majelis yang baik dan dudukan di sana jangan bersesak-sesakan. Nah, karena mereka itu melaksanakan perintah itu tadi, maka mereka diangkat pangkatnya oleh Allah. Itu orang beriman, tak? Orang beriman. Ulun boleh kilah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum ay bi ta'atihim li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihim min majalisihim ila majalisi kulli khairin wa haqqin wa tawsi'atihim li ikhwanihim fi tilkal majalis. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum ay bi ta'atihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihim bi majalisihim ila majlis kulli khairin wa haqqin wa tawsi'atihim li ikhwanihim fi tilkal majalis. Fahimtum? Nah, itu lagu mengaji dan Arab. Kurang mengamalkan perintah tadilah. Dua butir aja perintah. Pertama, tinggalkan majelis yang ada. Berpindah ke majelis yang bagus. Kan kita dudukan di rumah. Ya lah. Lalu ada orang bermajelis yang baik. Tinggalkan majelis kita. Datangi majelis yang baik. Jangan ketinggalan. Lalu datang. Nah, karena orangnya banyak, jangan bersasak-sasakan. Siapa mengamalkan itu? Yarfa'illah. Allah mengangkat derajatnya. Biar lihat contoh. Orang yang pangkatnya tak tinggi, gajinya mesti banyak. Iya kah? Iya kah? Jadi sugih. Nah, jadi ini kawa diamalkan di apa di dikaitakan lawan amalan sugih semalam. Karena amalan sugih semalam saban hari membaca 8 kali. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Diulangi 8 kali pula. Diulangilah. Jangan mikir kena sekali jam baca. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin 8 kali. Jangan mento. Menta. Lamun sudah sugih supaya jangan hilang kasugihan sampai 7 turunan. Di mata baca salawat sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bidikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl wa taqul hayya minal mayyit wa taqul mayyitan minal hayy wa tarzuq man tasha' wa la hisab. Hai, itu kunci supaya nikmat tadi jangan hilang. Awit nang ini pulang lah supaya pangkat tinggi, gaji banyak, nih supaya jadi angkatan Allah. Mentakana angkatan pendulangan kasihan aja, tuhuk lon lebor. Kan orang mendulang tu ada kalau alatnya ngarannya angkatan. Kadang mahina orang mendulang, kadang ni kisah angkatannya bukan orang mendulangnya. Kadang orang mendulang bagus. Orang mendulang itu kuat. Ya kan, ya kata kuat itu kawa. Nah, lima pak bakumpul di majelis yang baik. Jangan bersasak-sasakan. Minta. Kemudian sambungan ayat. Walladzina utul ilma darajat. Nah, khusus kepada orang-orang nang baiman nang dibari ilmu agama. Nah, ini syahidnya. Ini khusus Allah mengangkat orang baiman nang dibari ilmu darajatin. Beberapa tinggi derajat dari orang nang baiman dan derajat tadi. Kan orang beriman ini ada yang sugi, ada yang berpangkat, ya kan? Ada orang yang beriman alim. Yang alim ini beberapa tinggi derajatnya dari yang beriman, yang sugi, yang beriman, yang berpangkat saja. Jadi supaya orang berpangkat itu tahu, seorang berpangkat ini tuan guru, taharap siapa? Seorang sugi ini orang alim, taharap siapa? Ini supaya tahu diri. Tuhan memberi bintang ke lawan sorong berapa, lawan guru berapa. Tuh bang, supaya tahu. Nyamunnya kada tahu kan, bisa mehinyek lawan angkat, lawan atasan sorong. Kada tahu. Eh nyawa kemari aja. Sekalinya sidin berpakaian dinas, maaf pak, pak. Sekali kumandan. Darajatin mana ba alif mana bata jukung napa tak jamalah lawan pulang tin jar kada ba alif lam artinya nakirah. Napa maksudnya artinya kada nang tahu kecuali Allah aja tinggi banar darajatnya. Lalu Tuhan memadahkan darajat kurang alim tunang tadi limbahnya Allah, malaikat, lawarong alim. Nah itu Tuhan mana? Nomor tiga, Nabi Muhammad memadahkan pulang. Bermula fadlul alimi alal abidi. Kafadlil qomari laylatal badri ala sa'iril kawakib. Lamun kadata salah hafalan. Waktu belajar hadis sehari bermula ketinggian derajat urang nang alim dari darajat urang nang pa ibadat. Ni urang nang pa ibadat, ni urang alim. Tingginya urang alim dari urang nang pa ibadat ini seakan-akan bulan purnama dibandingkan lawan bintang nang saling banyakan. Ya, bintang ini banyak hitungannya, tapi cahayanya mengambil dari bulan. Si bulan cahayanya mengambil dari matahari. Itu susunan di ilmu falak. Jadi bintang ini kosong. Nah, lalu cahayanya, cahaya bulan masuk ke bintang. Jadi ini banyak cangkir-cangkir halo-halo. Kalau sing hitungan ini banyak banget bintang. Tapi kosong dari cahaya. Cahaya bulan masuk.